saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Jadilah engkau hidup di dunia seolah engkau itu seperti orang yang menyeberang jalan. Saya kira ini sangat visual sekali. Namanya juga menyeberang jalan. Ya. Saudaraku seiman, siapa sih di antara kita yang gak pernah nyeberang jalan? Setelah lalu sering nyeberang jalan tau? Sering, sering nyeberang jalan, naik motor, jalan kaki atau apa. Sering nyeberang jalan. Siapa sih di antara kita gak pernah nyeberang jalan? Ya namanya juga nyeberang jalan. Sangat yang menarik. Namanya orang menyeberang jalan, kalau setelah lalu mau nyeberang jalan, apa yang setelah lalu lakukan pertama? Lihat kiri kanan. Oke. Saya kira semua orang melakukan sama. Betul. Dia melihat kanan, dia melihat kiri. Untuk apa sih semua itu dilakukan? Untuk memastikan apakah sudah saatnya saya menyeberang apa tidak. Betul. Sudah aman atau tidak? Aman apa tidak? Ada kendaraan lewat apa tidak? Betul. Dan itu semuanya kita lakukan dalam rangka untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan, sudah saatnya saya jalan apa enggak. Betul, Ustaz. Dan hidup ini perlu kepastian. Dan kepastian itu harus dibangun di atas ilmu. Kepastian itu harus dibangun di atas ilmu. Jadi, kalau memang kita ini rindu bahwa peluang singkat kehidupan kita di dunia ini akan dengan izin Allah ada kebahagiaan bagi kita, baik sekarang maupun juga kebahagiaan nanti, saya kira kita harus bangun dengan ilmu. Kita harus bangun dengan ilmu. Kita harus bangun dengan ilmu. Sebagaimana orang menyeberang jalan, kalau mau menyeberang jalan, tengok kanan, Tengok kiri. Harus berbekal dengan ilmu. Kalau kemudian sekarang, setelah dia tengok kanan, setelah dia tengok kiri, orang mau menyeberang. Yang kedua apa yang dilakukan? Berani, Seth. Iya, berani. Sudah tahu kendaraan jauh, iya. Baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, sudah tahu jalanan lengang. Tapi kalau memang tidak punya modal berani, ya dia nggak akan nyebrang memang. Diam di tempat. Oleh karena itu, saudaraku seiman, pemirsa Dakwah TV, keberanian itu penting. Tahu yang halal, tahu yang haram. Kalau tidak ada keberanian untuk meninggalkan yang haram, untuk menikmati yang halal, saya kira dia tidak pernah akan beranjak dari yang haram. Anak kita, gadis yang sudah saatnya menutup aurat, kalau walaupun dia ilmunya sudah tahu bahwa perempuan itu harus menutup aurat, tapi kalau tidak ada keberanian untuk menutup aurat, dia nggak akan menutup aurat. Hidup di dunia ini selain tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana hak yang batil, mana jahiliyah, mana Islam, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, ya, mana iman, mana kufur, dia harus punya keberanian. Keberanian mengambil sikap. Sir. Tapi, ya, keberanian mengambil sikap. Tapi keberanian itu harus tegak di atas ilmu. Dasar ilmu. Jangan main berani tapi nggak ada ilmu. Itu. Jangan main berani tapi nggak ada ilmu. Keberanian itu harus tegak di atas ilmu. Harus tegak di atas ilmu. Tapi memang itu tadi. Orang berilmu, orang sudah tahu, ya harus ada keberanian. Kemudian saya kira yang ketiga, selain kita harus memastikan dengan ilmu, bahkan memastikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa jalanan memang kosong. Kemudian yang kedua, kita harus ada keberanian untuk menyeberang. Bagaimanapun yang namanya juga menyeberang jalan, harus ada kehati-hatian. Betul, Ustaz. Hidup ini harus hati-hati. Karena hari ini, bukan hari ini saja sebenarnya, itu sudah jadi sunatullah. Dalam hidup ini, bukan orang jahat saja yang bakal dimusuhi. Betul, betul. Banyak juga orang yang benar itu dimusuhi. Bahkan ada orang seloroh mengatakan sekarang ini justru orang jujur yang banyak musuhi. Kebalikannya, kebalikannya. Mestinya kan orang memusuhi kepada orang yang bohong, orang yang dusta. Tapi kadang-kadang orang tidak berani jujur karena dia membayangkan kalau dia jujur, resikonya dia akan dimusuhi oleh lingkungan sekitarnya. Dia akan dimusuhi oleh kawan sekantornya. Dia akan dimusuhi oleh koleganya. Karena koleganya itu menjadi tidak mendapatkan sesuatu yang diharamkan dari barang haram gara-gara temannya itu jujur. Jadi memang harus hati-hati. Hati-hati. Jadi selain memang kemudian kita harus punya keberanian, keberanian itu pun juga harus kita lakukan dengan sepenuh kehati-hatian. Sepenuh kehati-hatian. Oke. Kemudian selain itu juga yang keempat, yang namanya nyebrang jalan itu sebentar apa lama? Sebentar. Ada nggak sih cerita orang nyebrang jalan, kemudian dia saking enaknya ngopi dulu, makan dulu di tengah jalan, ada nggak sih cerita begitu? Nggak ada. Jadi tengah jalan. Iya, yang namanya menyebrang jalan, saudaraku pemirsa Dakhok TV, yang namanya orang nyebrang jalan, pasti dia sebentar. Namanya nyebrang jalan. Hidup ini memang sebentar, pendek. Kemarin sudah kita bahas betapa kehidupan dunia ini amat sangat pendek. Gitu. Kalau Allah kasih usia sama kita nih 100 tahun. 100 tahun itu hanya 1/10 hari loh. Berarti 2,4. Kalau 50, 1,2. Pendek kita nih punya usia. Berapa sih lamanya orang nyebrang jalan? Hanya sampai 1 menit. Berapa sih lamanya orang hidup dalam kemusafiran? Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin sebulan. Nah, dia pulang. Dia pada akhirnya juga akan balik. Pendek kita. Nah, maka oleh karena itu, saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, siapapun di antara kita yang merindukan untuk pada akhirnya kita pulang menghadap Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ayo kita bangun, kita luruskan pandangan kita tentang dunia ini. Nasihatku untukmu.